إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang berbagai macam keadaan seputar hari akhir dari Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Beliau katakan wa mimma yakunu fi dzalikal yaum, dan di antara kejadian pada hari akhir adalah nasud dawawin, adalah diperlihatkannya dan dibukanya buku catatan amal. Dawawin di sini maknanya adalah shohaifil a'mal, buku catatan amal, yang buku ini ditulisi atau kemudian diisi dan berisi tentang amal seseorang selama hidupnya. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menugasi untuk setiap orang dua malaikat. Yang satu berada di sebelah kiri, sebelah kanan manusia tersebut, yang lainnya di sebelah kirinya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala di surat Qaf, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami para malaikat lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat lehernya sendiri. "Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis syimali qa'id." Ketika berjumpalah dua yang berjumpa sebelah kanan dari yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada padanya malaikat pencatat amal yang mengawasi dan selalu hadir. Demikian di surat Qaf ayat yang ke-16 sampai 18. Maka dua malaikat ini mencatat semua yang dilakukan oleh seseorang, mencatat ucapannya ataupun perbuatannya. Adapun lintasan hatinya maka tidak dicatat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Inna Allah tajawaza li ummati ma hadatsat bihi anfusuhuma ma lam ta'mal aw tatakallam bih." Artinya Allah memaafkan untuk umatku segala bisikan hatinya selama dia belum mewujudkannya dalam aksi yang nyata atau dia mengucapkannya. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijadikan dalil bahwasanya lintasan pikiran tidak dicatat oleh malaikat. Namun satu hal yang patut juga kemudian kita ketahui bahwasanya niat dan tekad sungguh-sungguh itu ada nilai pahala dan nilai dosanya. Oleh karena itu maka wallahu a'lam, maka niat yang sungguh-sungguh itu dicatat oleh malaikat. Boleh jadi dicatat sebagai pahala dan boleh jadi dicatat sebagai dosa. Karena orang yang berniat sungguh-sungguh untuk melakukan kejelekan, meskipun dia tidak melakukannya, tercatat sebagai dosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, ketika Nabi mengatakan dunia itu milik empat orang, maka orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, kemudian dia isi hidupnya dengan maksiat. Dan orang keempat adalah orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya harta, dia cuma bisa batin ketika lihat orang-orang kaya bisa bermaksiat dengan hartanya. Maka dia katakan, seandainya saya punya duit sebagaimana dia punya duit, saya akan maksiat sebagaimana dia maksiat. Nah, si miskin ini gak bisa maksiat. Si miskin ini gak bisa maksiat karena maksiat butuh biaya. Yang gratis itu kan taat, ya, ngaji gratis, ke masjid gratis dan seterusnya. Coba ke bar, ke nightclub dan seterusnya, bayar semua. Ya, maka dia tidak. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, huma fil wizri sawaun. Keduanya, orang yang ketiga dan keempat, sama dalam dosa. Maka niat sungguh-sungguh untuk jadi, untuk berbuat maksiat, itu tercatat sebagai dosa. Lakin al-qawla wal fi'la, akan tapi ucapan dan perbuatan, demikian juga niat yang sungguh-sungguh, akan dicatat menjadi amal seseorang. Pencatat amal kebajikan adalah malaikat di sebelah kanan, pencatat kejelekan adalah malaikat di sebelah kiri, dan keduanya mencatat semua yang diperintahkan untuk dicatat. Nah, fa'idha kana yaumal qiyamah, maka jika tiba hari kiamat, maka buku catatan amal tersebut akan diikatkan di leher masing-masing orang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih, dan setiap orang akan kami lekatkan buku catatan amalnya di lehernya. Wa yukhraju lahu hadzal kitab, kemudian buku catatan amal tersebut akan dipertontonkan, dipertunjukkan kepadanya. Kemudian Allah akan katakan, ikra' kitabak, kata binafsika, kafa binafsika liyawma alaika hasiba. Silahkan kau baca sendiri buku catatan amalmu sejak engkau balik sampai engkau mati. Nih, atau kalau untuk amal kebajikan sejak tamyiz sampai mati. Kalau amal kejelekan sejak balik sampai mati. Dan tamyiz usia kurang lebih 7 tahun. Dan balik usia kurang lebih 15 tahun. Dan Allah katakan, ikok kitabak, catat sendiri buku catatan amalmu, amal kebajikan yang tercatat sejak umur 7 tahun sampai mati, amal kejelekan sejak balir sampai mati, kafa binafsika, cukuplah dirimu hari ini sebagai penghitung amalmu sendiri. Coba buka-buka kira-kira layak masuk surga ataukah layaknya masuk neraka, kamu bisa nilai sendiri. Fayaqra'uhu lahu, maka dia pun, setiap manusia kemudian akan membaca buku catatan amalnya. Dan jelaslah sudah kullu ma indahu, semua yang dia miliki, amal kejelekan ataukah amal kebajikan yang dia miliki, jelas sudah. Nah, amal buku catatan amal yang terbuka ini, ada orang yang mengambilnya dengan tangan kanannya dan ada orang yang mengambilnya dari tangan kirinya di balik punggungnya. Maka menurut pendapat yang paling kuat, cara orang menerima buku catatan amal itu cuma dua saja, tangan kanan dan tangan kiri, namun tangan kiri ketekuk di belakang. Tidak bisa dia menerima dengan cara demikian, namun tangannya muntir. Ketika dia buku catatan amal itu berterbangan dan akan diserahkan kepada tiap-tiap orang, dia mau begini, tangannya muntir sendiri ke belakang untuk kemudian menerimanya di belakang. Namun perlu diketahui, ada sebagian ulama yang mengatakan bahasanya penerimaan buku catatan amal itu ada tiga macam, ada tangan kanan, ada tangan kiri, dan ada tangan kiri di belakang. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini cuma dua saja, kanan dan kiri, dan semua yang kiri itu di belakang punggung. Adapun orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, semoga kita termasuk mereka, maka dia akan berkata ketika lihat buku catatan amalnya, maka dia akan, ketika dia lihat, dia kemudian gembira, ternyata dia adalah orang yang berprestasi selama di dunia, tidak ada angka merah dalam bahasa dan bisa dari rapotnya. Maka dia kemudian setelah melihat dan sangat bangga dengan ini, maka kebanggaannya diekspresikan dengan dia tontonkan ke sebelah kanan dan kirinya. Nah, maka dia akan tunjuk-tunjukkan, ha umqra'u kitabi, hey, lihat nih buku catatan amalku ini loh, wah sip-sip kan. Maka orang yang catatan amalnya bagus, dia akan bangga. Ha umqra'u kitabi, mari baca buku catatan amalku, mau lihat enggak? Mau lihat buku catatan amalku enggak? Bagus loh, nilainya bagus-bagus. Itu yang yang menerimanya dengan tangan kanan. Artinya yurihim, dia tontonkan buku catatan amalnya kepada orang di kanan dan kirinya, padahal orang di kanannya itu lagi susah. Nah, betapa deritanya orang yang susah tadi. Dia sendiri nerima buku catatan amal sambil tangan kiri, diumui lagi. Wuh, ini ke tempatku keren, gak kayak punyamu kan. Yurihum iyahu. Itulah, maka dia akan perlihatkan buku catatan amalnya itu kepada mereka-mereka, orang yang ada di samping kanan dan kirinya. Kenapa dia pertontonkan farihan wa masuran sebagai ekspresi gembira dan bahagia? Ya, sebagaimana orang sekolah kemudian dapat kemudian pembagian hasil ulangan, wah, ketika nilainya 100, wah, maka dia akan tonton, wah, nilaiku ini loh, ini nilaiku seperti ini. Yang nilainya jelek tentu dia tidak akan kemudian tengok kanan dan kiri. Maka orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan ini, dia akan tontonkan bukunya kepada orang lain karena gembira dan gembira disebabkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa amman utiya kitaba bisyimalih, adapun orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya dan itu muntir ke belakang, maka dia akan mengekspresikan dan akan mengatakan sebagai ekspresi kesedihan, kesusahan dan kesusahannya, dia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabi, duh seandainya aku tidak menerima buku catatan ini, duh seandainya aku tidak menerima buku catatan ini. Dia berharap berandai-andai seandainya malah enggak buku catat, enggak dapat buku catatan amal sama sekali. Ini berkaitan dengan masalah pembagian buku catatan amal. Dan di antara satu hal yang wajib diimani pada hari itu adalah mengimani hisab, evaluasi dan perhitungan amal. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh makhluk dan itu Allah sendiri, tidak Allah wakilkan kepada para malaikat. Seluruhnya, seluruh manusia dan jin Allah sendiri yang nangani. Ya, tidak didelegasikan ke orang lain. Ya, Allah sendiri yang akan menghitung amal seseorang. Ya. Sebagaimana firman Allah Taala, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan jika amal kebajikan, jika amal itu adalah seberat biji sawi, tetap kami akan datangkan, akan kami perlihatkan, dan cukuplah kami sebagai penghitung amal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasaufa yuhasabu hisaba yasira, dan ada sejumlah orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Artinya ayat ini Al-Anbiya 47 dalil bahasanya Allah sendiri dan Allah langsung yang menghisab amal seluruh manusia, padahal ribuan jumlah, miliaran jumlahnya, semuanya Allah sendiri yang ngitung satu persatu. Akan tetapi hisabnya orang yang beriman adalah hisab yang mudah. Tidak ada padanya munakosyah. Munakosyah adalah hisab yang detail, dicek satu-satu. Lalu bagaimanakah hisab yang mudah itu? Allah bersepi-sepi dengan hambanya yang beriman dan Allah letakkan padanya tirai. Kemudian Allah kemudian sebutkan padanya dosa-dosanya. Bukankah kamu pernah berbuat dosa demikian? Betul ya Allah. Bukankah kamu pernah berbuat semacam ini? Benar ya Allah. Maka Allah sebut satu-satu dosa-dosanya. Allah katakan kepadanya, atadzkuru kada, ingatkah engkau bahasanya tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, engkau berbuat demikian? Atadzkuru kada, tidakkah engkau pernah ingat bahasanya engkau telah pernah berbuat maksiat ini, di tanggal sekian, di tempat ini, dan seterusnya. Betul ya Allah. Hatta yakula na'am, maka orang yang beriman ketika ditanya itu mengatakan betul, itu aku lakukan, betul itu kesalahanku dan seterusnya. Wa yukiru bidzalika kullih, dia aku itu semua sebagai perbuatannya dan ulahnya. Maka pada saat itu maka orang yang beriman ini merasa celaka sudah hari ini. Celaka sudah hari ini, semua yang disebutkan dosa semua. Nah, ini disebutkan dosa semua, dosa, dan memang betul dosanya semua. Nah, maka dia akan kemudian berkata dalam hati, aku celaka. Dan pada saat itulah datanglah kabar gembira. Dan pada saat dia mengatakan celaka sudah aku, maka Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Wahai manusia, sungguh dosa-dosamu itu dulu ketika di dunia aku tutupi, tidak aku bongkar. Istrimu enggak tahu, anakmu enggak tahu, tetangga sebelahmu enggak tahu, telah kututupi di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni semua. Datanglah kabar gembira. Setelah tadi saat neraka sudah di depannya, karena semua yang Allah sebutkan dosa-dosa dan dia akui memang itu dosanya, maka datanglah kabar gembira. Dan betapa banyak dosa yang telah dosa kita yang Allah tutupi, yang tidak Allah bongkar sehingga tidak ada yang ketahuan, tidak ada yang konangan. Yang konangan cuma sedikit, lebih banyak yang enggak konangan, lebih banyak yang tidak ketahuan. Dan itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada penjahat, kepada pendosa. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang durhaka, yang jahat, yang maksiat kepadanya, durhaka kepadanya, dikasih nikmat juga. Manusia yang kurang ajar. Sudah demikian, sudah Allah tutupi, malah dia ceritakan di Facebooknya kalau dia begini-begini, kalau dia kemudian begitu-begitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepadanya. Yang jika itu kemudian Allah tutupi, jika Allah itu tutupi dan dia tidak membongkarnya, maka ada harapan dia adalah termasuk orang yang Allah akan berfirman kepadanya, telah kututupi ku dunia, maka sekarang ku ampuni di akhirat. Fa idza kana al-insanu mu'minan, maka seorang yang betul-betul beriman, maka Allah akan berkata kepadanya, telah kututupi dosa-dosa itu untukmu di dunia dan aku ampuni pada hari ini. Adapun orang kafir, maka hisabnya adalah yufdah, dipermalukan, yukhza, dihinakan. Allah hisab dalam keadaan seluruh manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir dengar, bukankah engkau pernah berbuat zina di sini, di sini, kemudian pada saat ini, semua dengar, jin dan manusia, dulu tetangganya yang tidak tahu jadi tahu, dulu anak dan istrinya yang tidak tahu, oh bapak itu bejat kayak gitu loh. Oh bapak itu sok pergi katanya rapat, itu ternyata ke diskotik toh. Itu semuanya jadi tahu. Semuanya tahu. Maka itu yufdah wa yukhza. Hisabnya adalah dengan model dipermalukan dan dihinakan. Dan dia jadi hina karena dipermalukan. Yunada ala ru'usil ashhad. Dia akan kemudian diteriaki di depan seluruh makhluk. Ya, dia akan diteriak di depan semua makhluk, kamu punya perbuatan demikian dan demikian. Ha ulail ladzina kadzabu ala rabbihim, demikianlah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb-nya. Ala laknatullahi ala dzalimin. Ingatlah bahasanya laknat Allah, kutukan Allah untuk orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat yang ke-18. Dan di antara hal yang wajib untuk diimani yang berupa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat adalah al-haud, adalah telaga al-maurud yang didatangi, didatangi oleh manusia, dan itu adalah milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wahadun, dan dia adalah satu telaga, yusabu alaihi, yang dituangi oleh mizabani, dua saluran air, minal kautsar, yang terhubung ke sungai Kautsar di surga. Dan al-Kautsar adalah sungai yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia letaknya di surga. Dan sungai tersebut akan jadi sumber semua sungai surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna atainakal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu al-kautsar. Maka semua nikmat sungai yang dirasakan oleh penghuni surga adalah bagian dari kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua sungai surga itu adalah berasal dari Al-Kautsar. Fa yusabbu minhu, maka dari sungai Kautsar ini kemudian ada mizaban, ada dua saluran, ada dua talang yang kemudian akan sampai ke Al-Hawud, ke telaga, yang telaga ini ada di Arsatil Yaumal Qiyamah, di padang mahsyar pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan telaga tersebut, dan adalah satu telaga yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Kasturi adalah, yang dimaksud dengan kasturi adalah kasturi kijang. Maka kijang itu kemudian darahnya mengumpal, kemudian akan kemudian terbentuklah semacam daging tumbuh, yang di sana kemudian ada kasturi. Yang nanti kemudian setelah beberapa waktu lamanya, daging tumbuh ini akan copot dengan sendirinya, dan di dalamnya ada yang disebut al-misk, yang disebut minyak kasturi. Itu yang dimaksud dengan kasturi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah minyak wangi yang sangat harum, berasal dari kijang yang asalnya adalah darah kijang. Oleh karena itu ada pembahasan dalam ulama fikih, bahasanya di antara pengecualian najisnya darah adalah kasturi. Wa ana an yatahu, dan bahasanya gelasnya untuk ngambil air tersebut adalah sebagaimana bintang di langit banyaknya dan indahnya. Dan telaga tersebut panjangnya satu bulan perjalanan dengan naik unta, dan lebarnya juga sama satu bulan perjalanan dengan naik unta. Siapa yang minum air telaga ini sekali saja, maka dia tidak akan haus selamanya. Dan telaga ini akan didatangi oleh orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua termasuk yang mendatanginya. Maka orang-orang yang beriman akan mendatanginya dan minum darinya. Adapun orang yang tidak beriman dengan Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia akan diusir darinya dan tidak akan minum darinya. Nas'alullah al-afiyah. Demikian juga di antara manusia yang terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun hobi dengan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hobi mengada-adakan ibadah-ibadah yang tidak Nabi tuntunkan dan tidak Nabi ajarkan. Maka orang yang para pencinta ibadah jenis semacam ini, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang ke telaga, namun kemudian malaikat mengusirnya, dan Nabi pun masih melihat kalau dia adalah umatnya, karena ada padanya ciri-ciri umatnya. Maka kemudian Nabi berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya lihat dia adalah umatku, kenapa dan mereka-mereka tersebut terusir dari telagaku? Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu bahasanya mereka suka mengada-adakan hal yang tidak ada tuntunannya, hal yang tidak ada ajarannya. Ba'daka, setelah wafatmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idhan suhkon suhkon, jika demikian celakalah mereka, celakalah mereka. Dan telaga yang Allah berikan untuk Nabi kita alaihi salatu wasalam ini adalah telaga yang paling besar di antara telaga yang dimiliki oleh semua para nabi. Maka di sini dikatakan bahwasanya semua para nabi itu punya telaga di surga, telaga di padang mahsyar. Namun telaga yang paling lebar, yang paling luas adalah telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuli nabiyan, karena setiap nabi itu punya telaga yang didatangi oleh orang yang beriman dari umatnya. Akan tapi telaga-telaga para nabi-nabi terdahulu ini latun sabu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan telaga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi janjikan sebagian dalam hadis sahih bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 2/3 penghuni surga. 2/3 penghuni surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1/3 itu dibagi untuk nabi-nabi yang lain, dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. itu sepertiga dibagi sekian banyak nabi-nabi yang lain. Dua pertiga adalah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian bahasanya kalian umatku adalah sepertiga penghuni surga. Maka para sahabat pun bertakbir. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, bahkan kukabarkan kepada kalian bahasanya kalian adalah setengah penghuni surga. Dan para sahabat pun bertakbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan kukabarkan kepada kalian 2/3 penghuni surga adalah kalian. Dan para sahabat pun bertakbir sebagai bentuk ketakjuban dengan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika 2/3 penduduk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala jaroma, maka tidak boleh tidak telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling besar. Dan telaga para nabi-nabi yang lain itu tidak ada apa-apanya dengan telaga Nabi. Karena cuma untuk kebutuhan umat yang sedikit. Cuma diperuntukkan untuk umat yang sedikit, ya, maka tidak ada apa-apanya dengan telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak boleh tidak telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah a'dhamal hayadi, telaga yang paling besar, yang paling besar, yang paling luas, yang paling besar dan paling besar. Kemudian di antara hal yang wajib kita imani berkaitan dengan kejadian pada hari itu adalah mengimani adanya sirat. Dan sirat adalah jembatan yang dipasang ya, melintang di atas neraka. Dan ujungnya adalah surga. Bawahnya adalah neraka. Ya, oleh karena itu, orang Jawa bilang masuk neraka itu nyemplung neraka. Nah, karena dia jatuh masuk ke dalam neraka. Dan semakin dalam neraka, makin berat siksaannya. Sedangkan surga makin tinggi derajatnya, maka makin tinggi kedudukannya dan kemuliaannya. Oleh karena itu, surga itu munggah suargo. Naik ke surga. Neraka nyemplung neraka. Jatuh ke dalam neraka. Karena orang untuk masuk neraka, maka karena ada sirat dan di bawah sirat dan orang itu jatuh, maka dia jatuh ke neraka. Wa'adakum minasy'ar, dan sirat tersebut Nabi sampaikan dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim, bahasanya dia lebih tipis daripada sehelai rambut. Orang Jawa bilang itu seperti rambut dibelah 7. Namun itu terlalu hiperbol karena Nabi tidak mengatakan demikian. Yang Nabi katakan adakum minasy'ar, dia lebih kecil daripada sehelai rambut. Padahal sehelai rambut sudah sangat kecil. Namun ahadu minasyib, dia lebih tajam daripada pedang. Dan manusia itu akan lewat, kecepatan lewat manusia di atas sirat ala qadri a'malihim, sebanding dengan amalnya. Nah, yang paling selamat adalah yang paling cepat meniti sirat. Yang paling menakutkan dan mengkhawatirkan yang paling lambat. Yang celaka tidak lewat sirat, langsung dibuang ke neraka. Maka gimana supaya kita menjadi orang yang melintas sirat bagikan secepat kilat? Maka itu ditentukan oleh amal kita di dunia. Gimana supaya kemudian ya, kalau tidak secepat kilat ya secepat angin kencang. Maka nanti manusia lewat sirat bertingkat-tingkat. Ada yang secepat kilat, ada yang kemudian secepat angin kencang, ada yang secepat kuda balap yang kencang. Dan yang paling rendah, Nabi katakan dia meniti sirat sambil ngesot, sambil merangkak, atau bahkan sambil ngesot, jalan pakai pantat. Maka itu semua kadar kecepatan meniti sirat itu ditentukan dengan amal di dunia. Gimana kiatnya supaya bisa cepat di meniti sirat? Maka disampaikan di kalimat berikut ini: mangkana musari'an fil khairat fid dunya kana sari'an fil masyi al hadas sirat. Siapa yang ketika di dunia dia adalah orang yang cepat kalau urusan yang baik-baik, enggak nanti-nanti. Namun dia adalah orang yang cepat dalam masalah kebaikan, maka nanti akan jalan cepat di sirat. Namun bamaka mutabatian, namun siapa yang nanti-nanti, yang lamban kalau untuk urusan yang baik-baik. Urusan yang baik dipikirnya sampai berhari-hari. Ya dan tidak, nanti dipikir-pikir dulu. Ini ada tawaran untuk infak, ya saya tak musyawarah dulu dengan anak, dengan istri, dengan ini cucu dan seterusnya. Berhari-hari, baru kemudian oh ya saya infak. Kemudian ini ada tawaran infak, ya kemudian langsung keluar duitnya. Maka beda yang kemudian langsung keluar duitnya dengan yang nanti tak pikir dulu, musyawarah anak, istri, cucu, tak telpon anak yang di Jakarta, yang di Sulawesi dan seterusnya. Baru kemudian setelah seminggu, oh ya, saya infak sekian. Maka itu beda statusnya. Ya, maka siapa yang cepat dalam beramal di dunia, maka dia yang cepat meniti sirat. Ya, namun siapa yang mutabatian, siapa yang pelan-pelan nanti-nanti, ya maka jangan kaget kalau besok jalannya juga pelan-pelan. Padahal ketika itu di sirat itu, di sekeliling sirat itu banyak gancu. Banyak gancu. Ya. Maka Allah sediakan gancu-gancu berterbangan di sepanjang sirat. Untuk gancu-gancu berterbangan, kait-kait ya, besi yang kemudian nekuk ujungnya. Itu muter-muter berterbangan di situ. Tugasnya mengkait kaki orang. Siapa yang kemudian kait, maka nanti boleh jadi dia lolos, tentu berdarah. Lolos berdarah. Yang kemudian kaitnya itu pas, mau tidak mau akan membanting dia, masukkan ke neraka. Maka siapa yang kemudian secepat kilat, maka dia lebih cepat daripada gerak kait. Daripada kait yang berputar-putar di sekeliling sirat. Kalau dia macuret sudah sampai sana, kaitnya tidak sampai, dia sudah sampai ujung sana dalam keadaan sehat walafiat. Namun yang kurang cepat, agak lambat, itu bisa kena. Dan kenanya nanti ada dua kemungkinan. Ada yang kena kemudian berdarah, dia bisa lepas. Tentu dengan berdarah, maka sampai surga dengan berdarah-darah. Lumayan. Dan ada yang kaitnya itu pas kena kakinya. Pas tengahnya gini, pas itu kakinya. Sudah, dah alamat. Tinggal nunggu dibanting, masuk neraka. Nah, kalau kurnya cuma kaki itu cuma kena ujungnya. Kalau ini kaki kemudian cuma kena pinggirnya. Maka bisa dipastikan karena ini bergerak terus. Maka dia bisa lepas, namun berdarah. Namun berdarah. Maka kemudian yang bisa kemudian diharapkan pasti kemudian selamat dengan sehat walafiat itu yang cepat-cepat. Kalau yang kemudian cuma berlari atau kemudian seperti orang yang berjalan, maka kalau selamat ya sambil berdarah-darah. Boleh jadi pahanya kena, boleh jadi petisnya kena, boleh jadi ininya kena. Enggak kena di sini, kena sebelah sana. Nanti kena atau kena sebelah sana. Dan itu semua adalah tergantung amalnya di dunia. Kalau amalnya itu cepat, enggak pakai lambat-lambat, maka dia sangat cepat. Kalau cepat namun agak lambat, ya kurang lambatnya. Ya, karena kurang lambatnya, ya, maka kemudian kena luka di sini dan di sana. Wa man kana khalata amalan salihah wa akha sayyi'ah, non siapa orang yang amalnya di dunia itu bercampur antara amal kebajikan dan amal kejelekan dan Allah tidak memaafkannya. Fa innahu rubama, maka boleh jadi dia yukrodas, dibanting finnar, dalam neraka, dibanting oleh kalalib gancu-gancu yang ada di pertebangan yang ada di sekitar sirat. Wal iyadhu billah. Dan manusia itu beda-beda dalam berjalan meniti sirat. Ada yang lewat kalam hil basar, sekejap mata. Belum sampai kemudian kita kita ngedepkan mata, sebelum terbuka dia sudah sampai ujung sirat, sudah berada di depan pintu surga. Ada yang kemudian kalbak sebagaimana kilat, ada yang lewat sebagaimana angin yang kencang, ada yang lewat kalfarasil jawad sebagaimana kuda yang jawad yang sangat kencang larinya karena dia kuda balap. Dan ada orang yang lewat sebagaimana menunggang unta, tentu pelan-pelan berarti. Dan ada yang lewat sambil berjalan, dan ada yang lewat yazhaf sambil ngisot jalan pakai pantatnya. Ya, yang ngisot-ngisot ini kan kayaknya kalau selamat ya, sampai kemudian sampai sana selamat kok kayaknya ya, harapannya kok ya tipis sekali ya. Bisa selamat sampai ujung sirat dengan banyaknya kalalib, ya, dengan banyaknya gancu ya, kemungkinan selamat sampai sana ya 0,1% ya. Wa minhum man yulqa fi jahannam, dan ada yang kemudian tertangkap kemudian dilimpahkan ke dalam neraka. Namun sirat ini hanya dilewati oleh orang yang beriman saja. Orang kafir tidak lewat sini. Kenapa? Karena orang kafir tidak lewat di atas sirat. Karena mereka diseret di padang mahsyar, itu diseret dengan kepala di bawah dan wajah itu di bawah. Ya, orang kafir Allah seret dengan kepala di bawah, kaki dipegang oleh malaikat. Kakinya dipegang oleh malaikat, kepala di bawah, dan bentuknya adalah mukanya yang kemudian nyeret tanah. Ya, bukan kepalanya, kepala belakangnya, namun mukanya itu yang kalau boleh dikatakan garis tanah itu, tanah mahsyar itu digaris pakai wajahnya. Kemudian dicampakkan di neraka. Itu jatahnya orang kafir. Maka dia langsung kemudian diseret fi arsatil qiyamah, di padang mahsyar, ilam nar, menuju neraka mubasyaratan secara langsung, tidak pakai melewati sirat. Nas'alullahal afiyah. Dan itu dialami oleh semua orang yang kafir, meskipun kafirnya itu cuma 10 menit sebelum matinya. Nah, ya, boleh jadi dulu beriman, 10 menit sebelum mati malah murtad. Ya, datang iblis kemudian di tengah-tengah sakaratul mautnya dan mengatakan kepadanya, sujudlah engkau kepadaku. 10 menit sebelum dia mati, sujud pada iblis dengan isyarat matanya atau yang lain. Ya, maka ya, padahal dia boleh jadi puluhan tahun ya, orang rajin ke masjid dan yang lainnya, dan kita tidak tahu ya, keadaan akhir masing-masing kita. Maka boleh jadi 10 menit sebelum mati dia menyembah iblis, kamu tak tolong, kamu susah kan, tak tolong ya, kata iblis ini ketika hampir dia dalam kondisi sakaratul mautnya, ketika nyawanya sudah sampai lututnya atau sampai ya, sampai betisnya, ini tak bantu, kamu susah kan, tak tolong, syaratnya sujud padaku. Saya enggak bisa sujud, ya sujudlah dengan matamu atau dengan yang lain. Ya, maka pada saat itu kemudian matilah dia dalam keadaan kafir, menyembah iblis. Gimana nasibnya di akhirat? Amalnya selama puluhan tahun itu tidak ada nilainya. Ya, termasuk dalam barisan orang yang diseret oleh malaikat dengan telungkup, muka di bawah untuk dia dicampakkan di neraka waliyadzubillah. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.